Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman katsira, amma ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang al-ishtighal. Telah kita lewatkan makna tentang al-ishtighal, yaitu isim mendahului dalam penyebutan kemudian diakhirkan setelahnya amil berupa fi'il ataupun yang lainnya. Fi'il ini beramal pada dhamir yang kembali kepada isim yang mendahului, atau fi'il ini beramal pada isim lain yang isim lain ini beramal pada dhamir yang kembali kepada isim yang mendahului. Ya. Telah disebutkan bahwasanya isim yang mendahului pada bab al-syighal ada beberapa keadaan. Ya, kita masih pada keadaan yang pertama, yaitu nasab lebih rajih. Ya, nasab lebih rajih. Tempat yang pertama sudah kita ambil, di mana nasab lebih rajih, yaitu ketika fi'il yang disebutkan adalah fi'il talab, seperti amr, nahi, ataupun doa. Ya. Kemudian yang kedua, tempat di mana nasabnya isim yang mendahului pada bab al-ishyghal itu lebih rajih adalah an yakuna al-ismu muqtarinan bi'atifin masbuqin bijumlatin fi'liyatin. Agar isimnya muqtarinan bi'atif, bergandengan dengan huruf ataf, masbuqin bijumlatin fi'liyatin, dan huruf atafnya didahului oleh jumlah fi'liyah. Ulangi, ya. Agar isimnya ini yang lebih rajih nasab bergandengan dengan huruf ataf yang didahului oleh jumlah fi'liyah. Contoh, qama Zaidun wa Amran akramtuhu. Qama Zaidun wa Amran akramtuhu. Di sini ada isyghal pada contoh Amran akramtuhu, karena ada di sini penyebutan isim, ya. Didahulukan Amron, kemudian setelah itu disebutkan fi'il yang beramal pada dhamir yang kembali kepada Amr. Dan dalam contoh ini lebih rajih Amr untuk dinasobkan. Kenapa? Karena Amr datang setelah huruf ataf wawu, dan huruf atafnya didahului oleh jumlah fi'liyah. Ya, qama Zaidun. Ya. Lebih rajih ucapan kita qama Zaidun wa Amron akramtuhu daripada qama Zaidun wa Amrun akramtuhu. Meskipun ini juga boleh, tapi yang pertama tadi menasabkan Amr itu lebih rajih. Alasannya apa? Wa dzalika li annaka idza rafa'ta kanatil jumlatu ismiyatan. Alasannya adalah bahwasanya engkau apabila engkau rafa'kan Amr dengan dikatakan qama Zaidun wa Amrun akramtuhu, berarti karena til jumlah tu ismiyah, jadilah jumlah amrun akramtuhu jumlah ismiyah, iya kan? Karena i'rabnya amrun mubtada, jumlah selain sebagai apa? Khabar. Fayalzamu, ah ini ada kelaziman yang kurang bagus kalau kita rafakkan amr sehingga menjadi jumlah ismiyah, yaitu fayalzamu aful ismiyati alal fi'liyah. Ini melazimi pengatofan jumlah ismiyah kepada jumlah fi'liyah, iya kan? Sebelumnya qama Zaidun jumlah apa ini? Fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah. Kemudian wa amrun akramtuhu. Amrun akramtuhu. Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Kenapa? Karena amrun di dhammah sebagai mubtada. Yang setelahnya khabar. Ini kan kelazimannya apa? Mengatofkan jumlah ismiyah kepada jumlah apa? Fi'liyah. Ya, ini kurang bagus. Yang lebih bagus mengatofkan jumlah fi'liyah kepada fi'liyah, ismiyah kepada ismiyah. Wahuma mutakhalifan, dan keduanya antara jumlah ismiyah dan fi'liyah itu berbeda. Wa idza nasabta kanatil jumlatu fi'liyatan. Adapun kalau engkau nasabkan amran dengan dikatakan qama Zaidun wa Amran akramtuhu, ya. Kanatil jumlatu fi'liyah, maka jadilah jumlahnya jumlah amran akramtuhu jumlah apa? Fi'liyah. Kenapa? Karena amran itu maf'ul dari fi'il yang mahdhuf. Takdirnya apa? Akramtu. Amran akramtu jumlah fi'liyah itu. Ya. Jadi amran itu satu jumlah bersama fi'il yang mahdhuf akramtu amran, kemudian yang keduanya jumlah yang kedua akramtu jumlah yang kedua, jumlah tafsiriyah. Ya. Bisa difahami ini? Ya, masalah yang kedua di mana nasab lebih rajih. Kapan itu? Ya, ini ketika isimnya bergandengan dengan huruf ataf yang didahului oleh jumlah apa? Fi'liyah. Kenapa lebih rajih nasab? Karena dengan dinasabkan maka jumlahnya menjadi jumlah fi'liyah. Ya. Maka di situ diatofkan antara jumlah fi'liyah kepada jumlah fi'liyah. Ini bagus, selaras. Adapun kalau kita rafa'kan amrun akramtuhu, maka konsekuensinya adalah mengatofkan jumlah ismiyah kepada jumlah fi'liyah. Ya. Lianna takdir, karena takdirnya kalau dikatakan qama zaidun wa amrun akramtuhu adalah akramtu wa akramtu amrun akramtuhu. Gitu. Fatakunu qad atafta fi'liyatan ala fi'liyah, sehingga jadilah engkau mengatafkan jumlah fi'liyah kepada jumlah fi'liyah. Wahuma, dan antara keduanya mutanasiban, ada keselarasan. Wattanasub fil atfi awla min at-takhaluf, dan adanya keselarasan dalam hal ataf itu lebih utama daripada adanya takhaluf, perbedaan. Mengatafkan jumlah fi'liyah kepada fi'liyah, ini tanasub, ini lebih utama daripada mengatafkan jumlah ismiyah kepada fi'liyah. Ya, karena di situ ada takhaluf, perbedaan jumlah. Falidzalika rujihan nasbu, oleh karenanya dirajihkan nasab. Dalam contoh ayat Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wal an'ama khalaqaha. Dibaca nasab. Wal an'ama khalaqaha, bukan wal an'amu khalaqaha. Ini yang lebih rajih dibaca nasab. Kenapa? Karena jumlah sebelumnya jumlah apa? Fi'liyah, khalaqal insana min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Allah ciptakan manusia dari nutfah, maka tiba-tiba dia menjadi musuh yang nyata. Wal an'ama khalaqaha, binatang ternak pun Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ajma'u 'ala nasbi al an'am, mereka ahli nahwu ataupun para qurra, ya, sepakat untuk menasabkan al an'ama wal an'ama. Ya. Kenapa? Lianna masbuqatun bil jumlatil fi'liyah, karena dia al-an'ama didahului oleh jumlah fi'liyah khalaqal insana. Wa hiya khalaqal insana. Ayat jelas ya. Tempat yang kedua di mana nasab lebih rajih. Ya. Tempat yang pertama apa tadi? Yang sudah kita lewatkan, nasab lebih rajih ketika khabarnya talabiyah. Apakah bentuknya apa? Amr, nahi ataupun doa. Tempat yang kedua di mana nasab lebih rajih adalah ketika isimnya bergandengan dengan wawu ataupun huruf ataf yang didahului oleh jumlah fi'liyah. Tempat yang ketiga di mana nasab lebih rajih pada bab al-isyghal adalah an yataqaddama 'ala al-ismi adatun al-ghalibu 'alayha an tadkhula 'ala al-af'al. An yataqaddama 'ala al-ismi, mendahului isim, adatun, satu alat yang al-ghalib 'alayha umumnya anta dakhula ala al-af'al, masuk kepada fi'il-fi'il. Saya ulangi, tempat yang ketiga di mana nasab lebih rajih adalah ketika, ya, isimnya didahului oleh adat, alat, al-ghalibu 'alaiha, yang umumnya alat ini masuknya kepada apa? Fi'il-fi'il. Kadang masuk kepada isim, tapi seringnya apa? Masuk kepada fi'il, sehingga yang lebih rajih nasab. Ya. Iramnya apa ini al-ghalibu mubtada marfu ini? Kalau al-adatun kan fa'ilnya yang yataqaddam, ya kan? Kalau al-ghalibu marfu sebagai apa? Mubtada. Ya, mubtada. Khabarnya mana? Al-ghalibu 'alaiha an tadkhula. Jumlah mubtada khabar dari al-ghalib 'alaiha an tadkhula pada mahalnya rafa sifat dari adatun. Sehingga kita terjemahkan, ya, di antaranya adalah ketika isim didahului oleh adat yang umumnya, ya, adat ini masuk kepada fi'il-fi'il. Kaqaulika, contoh ucapanmu, azaidan dorabtahu. Azaidan dorabtahu, apakah zaid yang kau pukul? Ini lebih rajih nasab dengan dikatakan azaidan dorabtahu daripada azaidun dorabtahu. Kenapa? Karena hamzah istifham lebih sering masuk kepada fi'il. Kalau kita nasabkan berarti zaidan mansub oleh fi'il yang mahdhuf. Takdirnya adrabta zaidan darabtahu. Dan jarang dia masuk kepada isim. Sehingga meskipun boleh dikatakan azaidun darabtahu, tapi yang lebih rajih apa? Azaidan darabtahu. Alasannya apa? Karena hamzah istifhamiyah masuknya seringnya kepada fi'il. Nah, kalau kita nasabkan Zaidan, berarti sebelum Zaid ada fi'il yang muqaddar, yang dibuang. Ma Zaidan ra'aitu, bukan Zaid yang aku lihat. Ini juga lebih rajih Zaidan daripada ma Zaidun ra'aitu. Kenapa? Karena ma, ya, nafiyah seringnya masuk ke apa? Fi'il, bukan ke isim. Masuk juga pada isim, cuma lebih sering masuk kepada apa? Fi'il. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, abasharun minna wahidan nattabi'uh. Apakah kami harus mengikuti salah seorang di antara kami? Ya. Abasharun minna wahidan nattabi'uh. Ya, di sini anda perhatikan ada isyghal kan? Kenapa? Karena di sini ada isim yang mendahului basyara, kemudian setelah itu diikuti oleh fi'il nattabi', yang nattabi' ini beramal pada dhamir ha yang kembali kepada basyara. Itulah isyghal hakikatnya. Dan di sini lebih rajih nasab abasharon. Ya. Alasannya apa? Tadi karena adat ini hamzah istifham dan ma seringnya masuk kepada fi'il. Ya. Seringnya masuk kepada fi'il meskipun ia juga masuk ke apa? Isim. Karena lebih sering masuk kepada isim adat ini hamzah istifham dan ma nafiyah, maka lebih bagus nasab meskipun boleh rafa. Boleh dikatakan Zaidan itu lebih bagus, lebih rajih, boleh juga Zaidun. Darabtahu. Ma Zaidan ra'aitu boleh. Itu yang lebih bagus, lebih rajih. Ma Zaidun ra'aitu pun boleh. Nah itu tiga tempat di mana nasab lebih rajih. Ya. Kemudian masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu wajibnya menasabkan isim yang mendahului pada bab al-isyghal ini. Ya. Wajibnya apa? Menasabkan isim yang mendahului. Wa amma wujubun nasbi fa fima idza taqaddama 'ala al-ismi adatun khassatun bil fi'li ka adawati syarti wa tahdhib. Adapun wajibnya nasab, ya, wajibnya menasabkan isim yang mendahului, maka tempatnya adalah idza taqaddama 'ala al-ismi, apabila isimnya didahului oleh adatun, alat yang khassatun, khusus masuk kepada fi'il, ya, otomatis ya nasab, ya. Keadawati syaruti, seperti adawati syarat, alat-alat syarat ataupun perangkat-perangkat syarat. Wa tahdid, ataupun perangkat-perangkat yang maknanya adalah tahdid, anjuran. Kaqaulika, contoh ucapanmu. In Zaidan ra'aitahu fa'akrimhu. Ya. In Zaidan ra'aitahu fa'akrimhu. Jika Zaid engkau lihat, jika engkau melihat Zaid, boleh terjemahannya, ataupun jika Zaid engkau melihatnya, fa'akrimhu, maka muliakanlah dia. Di sini ada isyghal kan? Di sini ada isim yang mendahului Zaid. Kemudian setelah itu diikuti apa? Fi'il, ro'a, dan dia ro'a menasobkan dhamir ha yang kembali kepada Zaid. Itulah isyghal. Dan dalam contoh ini wajib apa? Menasobkan Zaidan. Hanya ada satu pilihan, yaitu menasobkan Zaidan. Kenapa? Karena Zaid datang setelah adawat, yaitu in, yang mana in ini khusus masuk kepada apa? Fi'il. Ya, sehingga harus dinasobkan, ya, Zaidan sebagai maf'ul dari fi'il yang mahdhuf wujuban. Takdirnya in ra'aita Zaidan ra'aitahu fa'akrimhu. Ya. Enggak boleh dikatakan in Zaidun. Kenapa? Karena ini akan merusak amalannya in. Ini mesti dia masuknya kepada fi'il. Kalau di rafa'kan Zaidun, berarti dia masuk kepada isim. Tapi kalau di fathah Zaidan, maka dia masuk kepada fi'il yang muqaddar. Takdirnya in ra'aita Zaidan ra'aitahu. Kemudian contoh yang datang setelah halla, yang halla juga sama termasuk adat yang dikhususkan masuk kepada fi'il. Halla Zaidan akramtahu. Ya, halla Zaidan akramtahu, hanya boleh satu sisi saja nasabnya Zaid. Halla Zaidan akramtahu, tidak boleh dikatakan halla Zaidun. Kenapa? Karena halla itu khusus masuk kepada apa? Fi'il. Nah, dengan kita nasabkan Zaidan, berarti Zaid ini ataupun Zaidan ini masuk oleh fi'il yang sebelumnya mahdhuf. Takdirnya halla akramta Zaidan. Insyaallah sudah paham ya. Wa qauli syair, dan juga diantara contohnya ucapan penyair, la tajza'i in munfisan ahlaktuhu fa idza halaktu fa inda dzalika fajza'i. La tajza'i, jangan kau wahai seorang wanita berkeluh kesah, in munfisan ahlaktuhu, apabila aku menghabiskan harta benda yang banyak. Fa idza halaktu, tapi kalau saya yang mati, fa inda dzalik, maka ketika itu silakan kau berkeluh kesah. Ya, ucapan penyair jahili. Di sini syaitnya mana? In munfisan ahlaktuhu. Di sini kan ada isyghal, ya kan? Karena di sini ada isim yang mendahului munfisan, setelah itu diikuti oleh fi'il ahlaka, yang mana ahlaka ini menasabkan dhamir ha yang kembali kepada munfisa. Dan di sini wajib munfisan dinasabkan. Kenapa? Karena dia datang setelah adat yang dikhususkan masuk kepada apa? Fi'il, yaitu in. Semua adat itu syartiyah, itu khusus masuk kepada fi'il, bukan hanya in, bukan hanya in. Ya. Man dan yang lainnya. Ya. Juga sama juga. Ya, harfu tahdid juga. Ya, hala adapun yang ataupun yang semisalnya. Ha itu. Jadi tempat di mana wajib untuk menasabkan isim yang mendahului pada bab al-syighal hanya di satu tempat ini ya, kalau dijadikan satu, yaitu ketika datang setelah apa? Adawat yang dikhususkan masuk kepada fi'il, diantaranya adat syarat dan tahdid. Kemudian tempat atau pembahasan berikutnya adalah wajib untuk merofakkan isim yang mendahului pada bab al-syighal ini. Wa amma wujubur raf'i fa fima idza taqaddama 'ala al-ismi adatun khasatun bidukhuli 'ala al-jumlati al-ismiyati ka idza al-fujaiyati. Adapun wajibnya merafakkan isim yang mendahului, fa fima, maka tempatnya adalah ketika taqaddama 'ala al-ismi, isim didahului oleh adatun, satu adat perangkat yang khasah dikhususkan bidukhuli untuk masuk alal jumlatil ismiyah, pada jumlah ismiyah. Ya. Seperti idza al-fujaiyah, idza al-fujaiyah. Idza yang bermakna al-fujaiyah, tiba-tiba. Ya, terjadi tanpa diduga-duga. Ya. Jadi yang datang setelah idza al-fujaiyah harus bentuknya apa? Jumlah ismiyah. Oleh karenanya wajib isimnya marfu, ya. Kaqaulika, contoh ucapanmu, kharajtu fa idza zaidun yadribuhu amrun. Saya keluar maka tiba-tiba Zaid dipukul oleh Amr. Di sini zaidun pembahasannya. Zaidun yadribuhu Amr. Ini kan seperti isyghal kan? Zaidun di sini isim yang mendahului, setelah itu apa? Ada fi'il yadribu yang dia menasabkan dhamir ha yang kembali kepada Zaid. Ah, dalam contoh ini Zaid wajib apa? Rafa sebagai mubtada. Kenapa? Karena idza fujaiyah itu dikhususkan untuk masuk pada jumlah ismiyah, jumlah mubtada khobar. Maka Zaidun mesti dirafakan sebagai mubtada. Ya. Dan yadribu khobarnya. Amr fa'ilnya yadribu. Kharajtu fa idza Zaidun yadribu Amrun. Saya keluar maka tiba-tiba Zaid dipukul oleh Amr. Kharajtu ila iram jelas ya. Kharajtu fi'lun fa'il fa idza fa Zaidah lazimah. Ya. Iza harfu mufaja'ah. Iza harfu mufaja'ah. Huruf dengan makna tiba-tiba. Zaidun mubtada yadribu amrun. Itu fi'il maf'ul. Fi'il dan maf'ul yang muqaddam. Maf'ul bi muqaddam. Yadribu fi'il. Kemudian ha. Maf'ul bi muqaddam. Fa'ilnya diakhirkan itu amr. Jumlah fi'liyah pada mahalnya rafa' khobar bagi apa? Zaidun. Jadi jumlah yadribu amrun pada mahalnya rafa' khobar bagi Zaidun. Fahadha la yajuzu fi nasab. Ya, yang seperti ini tidak boleh padanya nasab. Tidak boleh dikatakan kharajtu fa idza zaidan. Kenapa? Li'annahu yaqtadhi taqdira al-fi'li. Karena kalau dinasabkan zaidan, ini mengharuskan penakdiran fi'il yang menasabkan zaidan itu. Wa idza, sedangkan idza al-fujaiyah, la tadkhulu, tidak bisa masuk illa kecuali alal jumlatil ismiyah, pada jumlah ismiyah. Nah itu. Jadi tempat di mana wajib merafakkan apa? Isim pada bab isyghal adalah apa? Ketika datang setelah apa? Idza fujaiyah. Ya, idza ada idza syartiyah, ada idza fujaiyah. Kemudian pembahasan berikutnya. Sudah berapa pembahasan kita lewati terkait dengan i'rabnya isim yang mendahului pada bab isyghal? Yang pertama, yang lebih rajih nasab. Yang kedua, wajib nasab. Yang ketiga, wajib apa? Rafa. Sekarang kita masuk ke masalah yang keempat. Wa ammal ladzi yastawiyani fihi fadhabituhu. Adapun tempat yang yastawiyani fihi, sama pada tempat tersebut, antara rafa dan nasab imbang kekuatannya, fadhabituhu, maka batasannya adalah an yataqaddama 'ala al-ismi 'atifu 'atifun, ketika isimnya ini yang boleh rafa dan nasab dalam keadaan imbang didahului isim tersebut oleh huruf ataf, yang mana huruf ataf tersebut masbukun, didahului oleh jumlah fi'liyah. Oleh jumlah apa? Fi'liyah. Mukhbarin biha an ismin qablaha, yang mana jumlah fi'liyah ini yang mendahului huruf ataf tersebut dijadikan khabar bagi isim sebelumnya. Contoh ucapanmu, Zaidun qawma abuhu wa amron akramtuhu. Zaidun qawma abuhu wa amron akramtuhu. Zaid, bapaknya telah berdiri dan Amr telah aku muliakan. Di sini Amron boleh dengan dua sisi secara imbang, boleh dibaca nasab Amron akramtuhu ataupun apa? Amrun akramtuhu. Kenapa? Karena di sini Amr ya datang setelah huruf ataf wawu, ya kan? Dan huruf atafnya wawu didahului oleh jumlah fi'liyah, ya kan? Qawma abuhu, jumlah apa ini qawma abuhu? Jumlah fi'liyah. Dan jumlah fi'liyah ini ya dijadikan khobar bagi isim sebelumnya, bagi Zaid. Paham? Maka Amr boleh dengan dua sisi, imbang. Amron boleh, Amrun boleh. Kok bisa demikian? Alasannya apa? Wadhalika li'anna Zaidun qawma abuhu. Alasannya, bahwasannya dua sisi ini imbang, berimbang, nasab dan rafa' adalah li'anna Zaidun qawma abuhu, karena jumlah Zaidun qawma abuhu, jumlah Zaidun qawma abuhu itu jumlatun kubra, adalah jumlah yang besar. Jumlah yang besar. Zatu wajhain, memiliki dua sisi. Iya kan? Zaidun qawma abuhu, jumlah besar, memiliki dua sisi. Iya. Sisi yang pertama jumlah fi, jumlah ismiyah Zaidun mubtada qawma abuhu khabar. Sisi yang kedua qawma jumlah fi'liyah qawma abuhu, iya kan? Qawmanya fi'il mau kemudian abu fa'il. Ya, dia jumlah besar. Kenapa? Karena di tengah-tengah jumlah ini ada jumlah yang lain. Zaidun qawma abuhu, jumlah kan? Di tengah-tengahnya ada jumlah yang lain qawma abuhu. Kita ulangi. Karena Zaidun qawma abuhu adalah jumlah yang besar, zatu wajhain, memiliki dua sisi. Satu sisi dia jumlah ismiyah Zaidun qawma abuhu ismiyah, sisi yang lain dia ada jumlah fi'liyahnya qawma abuhu. Wa ma'na qawli kubra, dan makna ucapan saya bahwasanya Zaidun qawma abuhu adalah jumlah kubra adalah annaha jumlatun fi dhimniha jumlah, bahwasanya dia Zaidun qawma abuhu adalah satu jumlah, di tengah-tengahnya ada jumlah lain. Ya, wa ma'na qawli, dan ucapan saya dhatu wajhain, jumlah besar yang memiliki dua sisi, maknanya adalah anna ismiyatu sadr, jumlah ini awalnya jumlah ismiyah, ya kan? Zaidun qawma abu, sadr awalnya Zaidun mubtada kan, setelahnya qawma abu khabar. Ya, bahwasanya jumlah tersebut ismiyatu sadr, sadrnya awalnya jumlah ismiyah. Fi'liyatul ajz, fi'liyatul ajuzi. Kemudian akhirnya jumlah fi'liyah, yaitu apa? Qawma abu. Ya. Karena ini memiliki dua, Zaidun qawma abu, ada dua sisi. Satu sisi jumlah ismiyah, sisi yang lain jumlah fi'liyah, maka Amron boleh dinasabkan Amron. Karena melihat sebelumnya ada jumlah fi'liyah, ya kan? Qawma abuhu. Boleh pula Amrun dirofakan karena sebelumnya, kalau melihat jumlah yang sebelumnya, Zaidun qawma abuhu. Ya. Nah, itu alasannya. Fa'in ro'aita sodroha, maka apabila engkau memperhatikan atau menjaga ya sodroha, jumlah awalnya, jumlah awalnya jumlah apa? Ismiyah, ya kan? Zaidun qawma abuhu. Rafa'ta Amron, maka engkau rafa'kan Amr. Zaidun qawma abuhu wa Amrun akramtuhu. Kapan engkau merafa'kan Amrun? Ketika engkau memandang apa? Sadru al-jumlah. Ya, jumlah awalnya yaitu Zaidun qawma abuhu. Jumlah apa ini? Sadrnya jumlah ismiyah, ya kan? Maka Amrun akramtuhu dirafa'kan. Berarti kalau dirafa'kan Amrun akramtuhu jumlah ismiyah, paskan diatofkan kepada jumlah ismiyah juga, kepada jumlah Zaidun qawma abuhu. Jadi kalau kita rafa'kan Zaidun qawma abuhu wa Amrun akramtuhu, berarti mengatofkan jumlah ismiyah kepada ismiyah. Amrun akramtuhu jumlah ismiyah mubtada khabar, diatofkan kepada Zaidun qawma abuhu jumlah ismiyah khabar apa? Jumlah apa? jumlah ismiyah juga mubtada khabar. Tid. Wa kunta qad atafta jumlatan ismiyatan ala jumlatin ismiyah. Apabila engkau memperhatikan sadarnya, sadar jumlahnya itu Zaidun qoma abu, sadarnya kan jumlah ismiyah Zaid mubtada qoma abu khabar. Maka engkau rafakan Amr dengan dikatakan Amrun. Ya. Wa kunta, maka dengan itu engkau telah mengatofkan jumlah ismiyah kepada jumlah ismiyah, selaras. Nah, selaras. Wa in ra'aita ajuzaha, adapun kalau engkau memperhatikan akhir dari jumlah Zaidun qoma abu, jumlah akhirnya apa di sini? Qoma abu. Jumlah apa itu? Fi'liyah. Wa kunta qad atafta jumlatan fi'liyatan ala jumlatin fi'liyah. Berarti engkau telah mengatofkan jumlah fi'liyah kepada jumlah fi'liyah. Berarti dikatakan amron. Ya. Fal munasabatu hasilatun ala kila at-taqdiraini. Maka keselarasan dihasilkan dengan masing-masing dari dua penakdiran tadi. Penakdiran rofa ataupun penakdiran apa? Nasob. Dihasilkan keselarasan. Kalau seandainya dibaca Zaidun qoma abuhu wa amrun akramtu, ini selaras. Kenapa? Karena antum telah mengatofkan jumlah fi'liyah atau ismiyah amrun akramtu kepada jumlah ismiyah sebelumnya. Jumlah kubronya itu. Zaidun qoma abu. Kalau antum menasobkan amrun dengan dikatakan Zaidun qoma abuhu wa amrun akramtu, juga dihasilkan keselarasan. Yaitu mengatofkan jumlah fi'liyah amrun akramtu kepada jumlah fi'liyah sebelumnya qoma abuhu. Fal munasabah hasilatun ala kila taqdiraini. Fastawal wajhan. Oleh karena inilah, dua sisi ini sama, imbang, tidak ada yang lebih rajih satu di atas yang lainnya. Sudah paham ini? Ya. Kalau seperti ini, Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Wa amrun atau wa amrun akramtuhu. Eh? Zaidun qa'imun. Wa amrun atau wa amrun akramtuhu. Hah? Zaidun qa'imun. Wa amrun atau wa amrun akramtuhu. Ya wa amrun, karena Zaidun qa'imun jumlah ismiyah. Ya kan? Kalau qoma Zaidun, wa amrun baru. Kenapa? Karena sebelumnya jumlah fi'liyah. Adapun kalau jumlah sebelumnya jumlah kubro, yang pertama jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah, boleh dengan dua sisi gitu. Paham enggak ini? Ya, sampai sini yang disampaikan. Satu lagi kita selesaikan. Kemudian pembahasan berikutnya adalah rafa' lebih rajih. Ya, rafa' lebih rajih. Pembahasan yang berapa ini berarti? Yang keempat. Yang pertama nasab lebih rajih. Yang kedua wajib nasab. Yang ketiga wajib rafa'. Dan yang keempat sama, imbang antara nasab dan rafa'. Kemudian yang berikutnya yaitu rafa' lebih rajih. Wa ammal ladzi yatarajjahu fihi ar-raf'u fama 'ada dzalik. Adapun tempat di mana rafa' lebih rajih padanya adalah fama 'ada dzalik, pada selain tempat yang telah lewat. Pada selain tempat yang telah lewat. Ya. Ka qaulika, contoh ucapanmu Zaidun darabtuhu. Zaidun darabtuhu. Ini lebih rajih apa? Rafa. Ya, kenapa? Karena selain pembahasan yang pertama, kedua, ketiga. Kalau yang pertama kan wajib apa? Lebih rajih apa? Nasabnya kapan? Ketika khabarnya jumlah talabiyah. Ataupun apa lagi? Yang lebih rajih nasab itu ketika didahului oleh wawu, iya kan? Kemudian wawu didahului oleh jumlah fi'liyah. Kemudian yang ketiga yang lebih rajih nasab kan ada tiga kan? Yang disebutkan oleh beliau, yaitu ketika isimnya didahului oleh adat yang seringnya masuk kepada apa? Fi'il. Kemudian yang berikutnya, tempat yang kedua, jadi harus ingat yang sebelumnya. Wajib nasab, yaitu ketika isimnya didahului oleh adat yang khusus masuk kepada apa? Fi'il. Ya. Kemudian yang ketiga, wajib rofa, yaitu ketika isimnya didahului oleh adat yang khusus masuk kepada apa? Isim. Ya. Kemudian yang keempat, sama, imbang. Kapan? Yaitu ketika isimnya ini didahului oleh huruf ataf, yang huruf ataf tersebut didahului oleh jumlah fi'liyah, yang jumlah fi'liyah ini dijadikan khobar bagi isim sebelumnya. Nah ini, selain itu, maka lebih rajih apa? Rofa. Contoh, Zaidun darabtuhu. Iya. Ini lebih rofa, lebih apa rajih? Zaidun, daripada Zaidan darabtuhu. Boleh enggak Zaidan darabtuhu? Boleh. Qala Allah Ta'ala jannatu adni yadkhulunaha. Di sini dengan rafa. Jannatu adni yadkhulunaha. Jannatu adni yadkhulunaha. Surga adn yadkhulunaha. Ya, mereka memasukinya. Ya. Ajma'ati sab'atu, telah sepakat qurra yang tujuh ala raf'ih untuk merafakan jannat. Wa quri'a syadzan, dan dibaca dengan syadz dengan nasab. Jannati berarti ya. Jannati adni yadkhulunaha. Dibaca oleh Al-Juhduri wa Harun an 'Asim. Ya. Wa inna ma tarajjaha ar-rafa', hanyalah dirajihkan rafa' dalam contoh ini. Lianna al-asal, liannahu al-asal, karena itulah yang asal. Ya, hukum asalnya ya, kalau ada isim yang memulai jumlah apa? Rafa' sebagai mubtada, ya kan? Ya. Kemudian juga atau yang lebih tepatnya, hukum asalnya tidak ada penaktiran-penaktiran, tidak ada yang mahdhuf, ya kan? Kalau antum menasabkan Zaidan, berarti ada yang mahdhuf. Ya. Saya ulangi, wa innama tarajjaha ar-raf'u fi dzalik liannahu al-asal. Hanyalah lebih rajih rafa' pada keadaan seperti ini, karena itulah yang asal. Itu asalnya tidak ada penakdiran. Ya, tidak ada penakdiran. Ya. Wala murajjiha li ghairi, dan di sini tidak ada yang merajihkan selainnya. Ya, tidak ada yang merajihkan nasab. Ya. Kalau ada yang merajihkan nasab, ya nasab. Ada yang mewajibkan nasab, ya wajib nasab. Ada yang mewajibkan rafa', ya wajib rafa'. Ya. Kalau tidak ada itu semua, maka dirajikan apa? Rafa'. Ya. Paham ini? Insyaallah ya, tempat yang keempat ini. Pokoknya selain tiga tempat yang lewat, itu lebih rajih rafa'. Alasannya itu sesuai dengan hukum asal. Hukum asalnya tidak ada penakdiran. Ada isim yang memulai jumlah yang mubtada dia. Walaysa minhu, dan tidak termasuk bab istighal. Ya, walaysa minhu, yakni tidak termasuk bab isyghal, ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Ya, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur, segala sesuatu yang mereka manusia perbuat ada dalam az-zubur, buku catatan amal perbuatan. Ini tidak termasuk apa? Isyghal. Meskipun sepintas sepertinya ada isyghal, ya kan? Ada kullu isim dahului, setelah itu ada fiilnya fa'alu, yang dia sepertinya ya beramal pada mirha yang kembali kepada kul, ya kan? Ya, ini tidak, ternyata tidak termasuk apa? Bab isyghal. Kenapa? Li'anna taqdira tasliti al-fi'li ala ma qablahu innama yakunu ala hasabil ma'na al-murad wa laysa al-ma'na al-murad huna annahum fa'alu kulla syai'in fi zubur. Karena penakdiran taslit al-fi'il, ya, menimpakan amalan fi'il kepada yang sebelumnya, ya, penakdiran apa, mengamalkan fi'il, yaitu fi'ilnya apa di sini, fa'alu, kepada yang sebelumnya kul, innama yakunu ala hasabi al-ma'na al-murad, hanyalah sesuai dengan makna yang dikendaki. Sedangkan dalam contoh ayat ini, walaysal ma'na al-murad huna annahum, dan sedangkan dalam contoh ayat ini, bukanlah yang dimaksud di sini bahwasanya mereka manusia fa'alu kulla syai'in fi zubur, perbuat segala sesuatu di az-zubur, buku catatan, tidak. Ya. Hatta yasiha taslituhu ala ma qabla, sehingga bisa untuk ditimpakan kepada yang sebelumnya. Jadi kalau bab isyghal kan seperti itu. Bab isyghal itu seperti itu. Jadi fi'ilnya bisa ditimpakan secara makna kepada yang sebelumnya. Zaidan darabtuhu. Bisa enggak di sini daraba ditimpakan kepada Zaid ketika dibuang haknya? Bisa kan? Zaidan darabtuhu. Adapun dalam contoh ini tidak bisa. Ya, rusak seandainya antum timbakan fi'il fa'alu kepada kulla, itu maknanya rusak. Maknanya nih, kalau seandainya antum timbakan fa'alu kepada kulla, manusia berbuat segala sesuatu di az-zubur, buku catatan, mereka yang berbuat di situ. Bukan itu ini maukan, makanya dia bukan isyghal. Tapi maknanya wa kullu syai'in, segala sesuatu yang mereka perbuat. Jadi fa'alu sifat. Nih, ya, sifat. Segala sesuatu yang mereka perbuat fi zubur, tertulis dalam az-zubur. Bukan maknanya mereka berbuat segala sesuatu pada az-zubur. Ya, makanya ini bukan isyghal. Kalau isyghal seperti itu. Ya, Zaidun darabtuhu. Seandainya haknya dibuang, Zaid daraba bisa beramal kepada Zaid secara makna, kan betul. Secara apa? Makna dan amalannya juga. Ya. Tapi dalam ayat ini tidak bisa. Kalau antum timpakan fa'alu kepada kul, sehingga terjemahnya rusak. Ya. hatta yasih tasliituhu ala ma qabla, sehingga bisa untuk ditimpakan kepada yang sebelumnya, yang itu disebutkan dalam bab syighal. Wa innamal ma'na, hanyalah makna ayat ini, wa kullu syai'in maf'ulin lahum thabitun fi zubur. Makna ayat ini, wa kullu syai'in, segala sesuatu yang maf'ulin lahum, diperbuat oleh mereka, thabit, tetap tercatat fi zubur, dalam az-zubur. Wa huwa mukhalifun li dzalikal ma'na, dan ini tentunya berbeda dengan makna isyghal. Ya, makna isyghal kan fi'ilnya secara makna bisa ditimbangkan kepada sebelumnya. Sedangkan ini fa'alu tidak bisa ditimbangkan makna kepada kul. Kenapa? Rusak. Ya, maknanya seandainya ini dimasukkan bab isyghal, mereka manusia berbuat segala sesuatu di az-zubur. Tidak seperti itu kan? Tapi segala sesuatu yang manusia perbuat ada di zubur, itu maknanya. Farrafu huna wajib, maka rafa di sini wajib. La rajih, bukan yang rajih, bukan. Ya. Dan i'rabnya pun beda. Kullu mubtada wa huwa mudhaf syai mudhaf ilai, fa'aluhu fi'ilun wa fa'il wa maf'ul, mudan fa'al fi'ilun mudhari, mabni 'ala dhamm litisali bi wawil jama'ah, al-wawu dhamir muttasil, mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il, al-hawu dhamir muttasil, mabni 'ala dhamm fi mahalli nasfin maf'ulun bih. Al-jumlah al-fi'liyah dari fa'aluhu, pada mahalnya apa? Pada mahalnya jar sebagai sifat dari apa? Syai'in. Ya. Kalau datang jumlah ismi atau fi'liyah atau syibah jumlah setelah nakirah, maka dia sebagai sifat. Wa kullu syai'in, segala sesuatu yang tuh mereka perbuat fi zubur, ada dalam az-zubur. Robitnya di sini hak kembali kepada syai', haknya kembali kepada syai'. Ya, ini dijelaskan oleh beliau agar jangan sampai kita salah faham. Belajar-belajar isyghal disangkanya isyghal juga, bukan. Jadi diantara cara mengetahui ini isyghal atau bukan, melihat maknanya juga, ya, melihat maknanya juga, bukan sekedar menyandarkan dhabitnya tadi. Kalau dhabitnya kan ada isim yang mendahului, setelah itu ada fi'il yang beramal pada ininya, pada dhamirnya, maka isyghal. Dilihat maknanya juga gitu. Dia sisi maknanya. Ya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum selesai, sedikit lagi. Wal fi'lul mutaakhir sifatun lil ismi, sedangkan fi'il yang diakhirkan yaitu fa'alu sifatun lil ismi, adalah sifat bagi isim, bagi syai'. Ya. Fala yasihu lahu an ya'mal fi, sehingga dia tidak bisa beramal padanya. Ya, yang namanya sifat, dia tidak bisa beramal pada mausuf. Ya. Wa laisa minhu, juga tidak termasuk pembahasan isyghal, azaidun dhuhiba bih. Azaidun dhuhiba bih, apakah Zaid dhuhiba bih? Zahaba itu lazim, tapi kalau dikasih ba menjadi mutaaddi. Zahaballahu bisam'ihim, Allah menghilangkan, atau dhuhiba bih mengusir. Azaidun dhuhiba bih, apakah Zaid diusir? Ya. Ini juga tidak masuk isyghal. Kenapa? Li'adami iqtidaihi an-nasba. Ya. Ma'a jawazi tasliyid. Karena di sini amilnya tidak menuntut nasab. Dhuhiba mabni lil majhul kan? Ya, mukayyar sighah. Menuntut mansub enggak? Ya tidak. Iya. Bab isyghal kan amilnya beramal nasab. Sedangkan dhuhiba beramal nasab tidak, dhuhiba tidak, rafa. Merafakan naibul fa'il. Li'adami iqtidaihi an-nasba, karena dia tidak berkonsekuensi menasabkan. Ma jawazi tauslid, meskipun bisa ditauslid amalannya dhuhiba kepada Zaid. Ya. Ya, sampai sini ada yang mau disampaikan. Maka dalam contoh ini ya, i'rabnya Zaid sebagai mubtada. Ya. Atau bisa juga dia sebagai fa'il dari fi'il yang mahdhuf. Ya. Ataupun naibul fa'il dari fi'il yang mahdhuf. Al-muhim ini contoh, misalnya Zaidun dhuhiba bih, meskipun dhuhiba bisa ditimpakan kepada Zaid amalannya, itu tidak masuk pada bab isyghal karena dhuhiba itu tidak menasabkan. Ya, tidak menasabkan. Dan i'rabnya bih itu jar majrur naibul fa'il dari dhuhiba. Ya. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdika, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.